Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, sungguh sangat menyenangkan ketika kita mengawali kehidupan kita senantiasa berdekatan dengan Al-Qur'an, dan insyaallah Al-Qur'an ini akan menjadi penerang bagi kita di dunia dan menjadi teman kita pula kelak di dalam alam barzah. Amin. Baiklah para pendengar yang kami cintai, kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menenggelamkan sebahagian daripada bumi ini dengan air yang begitu luar biasa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pada surah Hud tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah pada pertemuan yang lalu, pada hari yang lalu, kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala memancarkan air yang begitu luar biasa dari dalam bumi, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dari langit, sehingga terjadilah sesuatu kejadian yang sungguh amat luar biasa, yaitu terjadinya banjir dan menenggelamkan setiap orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, yang tidak mau ikut di sampan Nabi Nuh. Kemudian Nuh berkata kepada para pengikutnya dan kepada seluruh penumpang, baik itu dari binatang maupun dari manusia itu sendiri, Nabi Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah. Lagi-lagi kita menjumpai hikmah yang begitu besar. Menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang besar, maka adalah sesuatu yang sangat disunnahkan, khususnya di dalam ajaran Islam. Di dalam sebuah hadis, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang besar yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pun Nabi Nuh juga mengajarkan kepada kita, tentunya yang membaca Al-Qur'an ini, bahwa hendaklah kita mengawali perbuatan kita dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lah ketika kita akan berangkat mengendarai kendaraan kita, dan begitu juga ketika kita sampai, kita ucapkanlah alhamdulillah. Tentu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ajaran Islam, tentunya lebih lengkap lagi bahwa ada doa safar. Begitu juga doa-doa itu begitu banyak, memasuki suatu ruangan, keluar dari suatu ruangan, memakai baju dan sebagainya. Semua itu ada doa-doanya. Untuk apa? Untuk memelihara diri kita dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menariknya, di studio telah hadir Ustaz Fajrul ini. Ada satu pertanyaan yang Ustaz menarik dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala merekamkan kepada kita pernyataan Nabi Nuh alaihi salam dengan mengatakan inna rabbi laghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Mengapa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Nuh di sini mengatakan inna rabbi? Iya. Tidak menggunakan inna rabbana, Tuhan kita atau Tuhan kami, tetapi lebih dalam bentuk mufrad, Tuhanku. Seakan-akan apakah ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa umatnya belum beriman secara penuh atau bagaimana Ustaz sebenarnya dalam ilmu bahasa ini Ustaz kalau kita lihat? Iya. Dalam hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di akhir dari penutup ayat ini mengatakan inna rabbi laghafurur rahim. Ini sebetulnya adalah ditujukan kepada ahli safinah. Ahli safinah artinya orang-orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa orang-orang yang beriman kepada risalah Nuh adalah orang-orang seperti kebanyakan manusia yang tidak dapat melaksanakan seluruh taklif atau perintah Allah. Karena itulah Allah, mereka bukanlah malaikat. Oleh sebab itulah Allah mengampuni sebahagian dosa yang telah mereka lakukan dan tidak menyiksa mereka. Ini adalah keistimewaan dari kalimat seperti bagaimana disebutkan di sini bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebutkan kata bismillahirrahmanirrahim. Kata yang sebagaimana yang ditanyakan tadi inna rabbi, karena ini adalah menunjukkan kedekatan orang-orang yang khususnya kepada orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Maka tidak disebutkan inna rabbana, karena kalau rabbana itu pada saat itu adalah tidak pantas, karena yang pantas itu dikatakan rabbi karena yang mengikuti Nabi Nuh orang itulah yang Allah memberikan ampun dan Allah memberikan kasih sayangnya. Disebabkan inti dan rahasia dari kata Allah la ghafurur rahim itu tadi adalah disebabkan karena ketidakmampuan kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangnya. Bahkan orang-orang yang berada di atas kapal itu termasuk orang-orang yang seperti kita sebagai manusia biasa, dalam arti kata dia kadang-kadang bisa bersalah dan kesalahannya itu Allah maafkan dengan mengucapkan firman Allah la ghafurur rahim. Maka ini adalah hal yang sangat-sangat istimewa. Istimewa apa? Allah masih mengajarkan kepada kita di tengah-tengahnya kesibukan kita, di tengah-tengah menghadapi malapetaka yang begitu dahsyatnya seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, Allah selalu menanamkan kepada hamba-hambanya, berikanlah kata-kata zikir itu dengan mengucapkan nama Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang mana Allah lah semuanya itu yang menjalankan mujaraha wa mursaha dan Allah yang memberikan keselamatan sehingga mereka itu dapat mendarat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz Perdana mungkin ada tambahan Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Adi. Satu hal yang menarik yang saya perhatikan di sini bahwa ternyata Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kalimat bismillah kepada kaumnya. Itu artinya bahwa bismillah yang selalu kita ucapkan di dalam pembuka setiap pekerjaan dan ucapan kita itu adalah warisan dari para nabi terdahulu. Dan ini merupakan satu hal yang besar. Subhanallah. Kalau misalnya kita punya keris warisan dari orang tua kita, kakek kita, itu kita pelihara baik-baik, ya. Ini ucapan bismillah yang begitu ringan di lidah diajarkan oleh nabi kita ternyata merupakan warisan dari para nabi-nabi terdahulu. Jadi ini merupakan dari satu sisi menunjukkan bahwa ternyata begitu agung bismillah itu sehingga menjadi ucapan yang diajarkan oleh para nabi kepada kaumnya. Dan ini untuk juga mengisyaratkan kepada kita semua bahwa jangan pernah ragu untuk mengucapkan bismillah. Satu hal lagi adalah bahwa tadi Ustaz Adi mengatakan kepada kita banyak doa-doa yang diajarkan kepada kita, apakah itu ketika masuk rumah, keluar rumah, mengadakan perjalanan, ya. Di dalam keterangan ayat ini kita diajarkan bagaimana ketika kita mengendarai bahtera atau naik kapal yang sifatnya di laut, kita diajarkan untuk membaca doa bismillahimajreha wa mursaha. Apabila kita naik kendaraan, di dalam surat Az-Zukhruf itu juga kita diajarkan subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ya. Cuma permasalahan utamanya adalah ternyata masih banyak di antara kita yang lebih fokus kepada doa-doa dalam melakukan sesuatu. Ada orang yang membuka kedai supaya kedainya itu laku, laris, dia baca panjang sekali doa. Tapi permasalahan utamanya adalah dia terlalu fokus dengan doa-doa setelah bismillah itu. Dia sendiri tidak begitu memahami bahwa bismillah itu adalah merupakan puncak daripada doa yang dilantunkannya. Karena doa inilah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahimajriha wa mursaha. Intinya adalah bahwa yang ingin saya katakan, jangan lupakan makna bismillah dan jangan kita sampai lebih fokus kepada doa-doa setelah bismillah sedangkan kita tidak mengetahui apa kandungan makna bismillah yang jauh lebih besar daripada doa-doa yang setelah itu kita lantunkan. Jadi kalau kita ingin berhasil terhadap segala sesuatu, maka lakukanlah perbuatan kita itu dengan memulainya dengan bismillah. Dan dengan ucapan bismillah itu harus betul-betul kita pahami dengan baik, karena sebagaimana dijelaskan di dalam ayat ini sebagai penutupnya adalah inna rabbi laghafurur rahim, Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita banyak berbuat kesalahan tapi diampunkan oleh Allah. Kita sedikit melakukan pekerjaan tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah, hasil besar yang Allah berikan kepada kita semua. Iya, Masya Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita telah mendengarkan banyak sekali ya saripati yang dapat kita peras dari ayat yang mulia ini, dan masih banyak lagi yang mungkin belum dapat kita lihat. Namun satu catatan penting yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa hendaklah kita mengawali setiap pekerjaan kita, baik itu yang besar ataupun yang kecil, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita awali setiap perbuatan kita itu dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian kita mendapatkan pengampunan dan kasih sayangnya. Tentu tanpa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup ini tidak ada artinya, dan begitu juga tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.